السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah di dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-34. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Melanjutkan kajian tentang pembahasan tayammum. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas definisi tayammum. Secara bahasa artinya al-qasdu. Secara bahasa artinya al-qasdu, artinya maksud. Adapun secara pengertian syariat, tayammum adalah mengusap wajah dan tangan menggunakan tanah yang suci dengan niat. Nanti niatnya ada niat hadas kecil, dikarenakan hadas kecil ataupun hadas besar, atau niat misalnya listibahatis sholah, niat untuk sholat atau untuk tawaf misalnya, atau untuk baca Quran atau untuk membawa Al-Quran dengan cara yang khusus. Artinya cara yang khusus, baik dari sisi tata cara ataupun urutan, harus sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam syariat, baik dalam Quran ataupun apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayammum sebagaimana sudah kita bahas adalah satu bagian dari syariat yang sudah ditetapkan baik berdasarkan dalil Al-Quran, sudah kita baca dalil Al-Qur'annya, maupun dalil As-Sunnah, banyak hadis-hadisnya, ataupun ijma'. Dan hikmah dari tayammum adalah menunjukkan bahwa agama ini adalah mudah. Agama ini adalah yusr, mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dan ini menunjukkan bahwa Islam ini toleran, tidak kaku, fleksibel, selama tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Ada kelenturan, kemudahan dalam agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan kepada manusia kesempatan untuk mendapatkan keutamaan beribadah, agar jangan sampai ketika mereka tidak mendapatkan air, itu dijadikan alasan mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan mereka merugi, bahkan celaka. Tayammum ini tentunya memiliki aturan, memiliki hukum, memiliki syurut, yaitu syarat-syarat. Syarat yang pertama sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah tayammum ya dilakukan setelah masuknya waktu ya, setelah masuknya waktu, apabila tayamum itu kita lakukan untuk mengerjakan sholat yang wajib, ataukah sholat yang sunnah, yang muakkad, yang ditentukan waktunya, seperti sholat duha misalnya, atau qiyamul lail. Artinya kalau zuhur pukul 12, maka tidak boleh pukul 11.30 kita tayamum. Apalagi pukul 10 kita tayamum. Seseorang tayamum pukul 11, lalu ditanya, untuk apa Anda tayamum? Oh iya, persiapan nanti 1 jam lagi masuk waktu zuhur. Oh, tidak bisa. Ya, karena kalau kita baca hadis-hadis Nabi, semuanya menunjukkan bahwasanya tayamum itu dilakukan ketika idrak waktu shalah. Seseorang mendapatkan waktu salat. Hadisnya sudah kita baca kemarin. Ju'ilat lanal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untuk kami bumi itu masjid dan suci. Ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka kapanpun umatku mendapatkan waktu salat, walaupun kondisi air tidak ada, falyusalli. Artinya silakan salat. Toh bumi ini adalah masjid dan tanahnya adalah suci. Yang ingin kita garis bawahi adalah sabda beliau, adrakathu shalah. Ya, kapanpun seorang muslim ya mendapatkan atau masuk atasnya waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Di sini Nabi mengkaitkan tayamum dengan dukhul al-waqt, masuknya waktu sholat. Syarat yang kedua, saudaraku sekalian, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "An yakuna bi turabin tahir." Ayyakuna biturabin tahir. Tayamum itu haruslah menggunakan tanah yang tahir. Tanah yang suci. Ya, tanah yang suci. Ya, berarti ada tanah yang suci, ada tanah yang najis. Sama seperti air ya, para pemirsa Niaga TV. Ada air yang suci, ada air yang najis. Begitupun tanah. Ada tanah yang suci, ada juga tanah yang najis. Misalnya kata para ulama adalah tanah kuburan yang mambusah. Apa itu mambusah? Yang dibongkar. Tanah kuburan yang dibongkar. Apalagi misalnya belum lama. Itu menyatu dengan apa? Kotoran. Ya, dikatakan di sini turabul najis mislu turabul maqbarah mambusah. Seperti apa namanya tanah kuburan yang dibongkar. Maka harus menggunakan tanah yang tahir, yang suci. Dan khalis. Khalis yang murni ya. Atau dalam istilah air yang mutlak, airnya harus air mutlak. Tanahnya pun harus tanah yang mutlak. Air kan tidak boleh kalau tercampur dengan teh. Air, misalnya kita ambil air di sumur, lalu kita campur dengan teh. Boleh tidak digunakan bersuci? Oh tidak, itu bukan air mutlak, tapi air teh. Air mutlak itu air yang tidak terikat dengan sifat yang baru. Sifat yang datang yang baru. Tetapi air mutlak itu adalah air yang berada dalam kondisi yang alami. Sebagaimana aslinya. Ini air mutlak. Aslinya laut asin misalnya. Aslinya air yang ada di pertemuan sungai dengan laut payau misalnya. Ya, kalau ada sungai, ya di beberapa daerah ada sungai yang rasanya masam-asam misalnya. Nah itu asli ya, atau ada sedikit bau belerang dan itu alamiah, tidak masalah ya, itu air mutlak. Begitupun tanah, kata beliau, ayyakuna biturabin tahirin khalisin, haruslah menggunakan tanah yang suci dan yang murni, artinya yang mutlak, ya, tidak dicampur dengan apa namanya, dengan hal-hal yang bukan bagian darinya, kecuali kalau percampurannya alamiah. Di tanah ada batu misalnya, alamiah, ada pasir, alamiah, ya, dia adalah sesuatu yang sifatnya apa, alami. Tetapi kalau dicampur, ya, sehingga menghilangkan sifat tanahnya, ya, maka dia misalnya jadi semen atau jadi tembok, jadi beton, ya, ini tentunya tidak lagi disebut dengan istilah tanah. Sedangkan dalam ayat Al-Quran, tayamum itu adalah sa'idan tayyiba, menggunakan tanah yang bersih. Lalu dikatakan ayyakuna biturabin tahirin khalisin mutlakin lahu gubar, dan harus yang mutlak, tanah yang mutlak. Apa itu tanah yang mutlak? Tanah yang tahur. Apa itu tanah yang tahur? Tanah yang suci dan mensucikan, ya, bukan yang suci tapi tidak mensucikan. Itu di mazhab Imam Syafi'i ada kajian seperti itu, bahwa ada tanah yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu yang musta'mal, tanah yang sudah dipakai. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Walau bighubari ramlin, ya, walaupun dengan debu pasir, ya, debu pasir tidak masalah. La ramla mutamahhud, tetapi bukan pasir yang murni, pasir, ya, pecahan-pecahan batu yang kecil-kecil, itu tidak disebut dengan tanah. Ya, tapi kalau dia alamiah menyatu dengan tanah, ada debunya, silakan, tidak masalah. Wala biturabin mukhtalitin bidaqiqin wa nahwihi. Tetapi tidak bisa tayammum menggunakan turab mukhtalit, menggunakan tanah yang tercampur dengan tepung misalnya. Kalau terjadi ada tepung tumpah satu karung misalnya, boleh nggak kita tayammum dengan tanah yang bercampur dengan tepung? Tidak, karena dia tidak lagi disebut mutlak, tapi dia sudah bercampur dengan sesuatu yang seharusnya tidak bercampur dengannya. Sebagaimana air bisa dipisahkan dari sabun, bisa dipisahkan dari teh, dari kopi, lalu bercampur, ya, tidak lagi digunakan untuk bersuci. Walaupun kondisinya memang masih suci, tapi tidak lagi mensucikan. Wala bijissin, tidak juga tanah yang dicampur dengan gips, misalnya dengan semen atau dengan plester misalnya, tidak bisa. Wasahaqati khazafin, atau yang dicampur dengan apa, pecahan-pecahan tembikar misalnya, genteng dihaluskan misalnya, itu tidak lagi disebut dengan tanah yang mutlak, yang tahur, dia suci tapi tidak tahur, tidak mensucikan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa qad dalla ala ishtirati at-turab lit-tayammum qawluhu ta'ala. Adapun dalil yang mensyaratkan harus tanah adalah firman Allah suratul Maidah yang sudah kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayammumlah kalian dengan tanah yang suci. Wa musta'malun. Tidak boleh kita tayammum dengan air yang musta'mal, tanah yang musta'mal. Ada air musta'mal, ada tanah musta'mal. Dalam masalah air diperdebatkan di kalangan para ulama. Tapi di mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa air yang musta'mal dia suci, tetapi tidak mensucikan. Apa itu air musta'mal? Air yang sedikit yang digunakan di dalam fardu wudu. Air musta'mal. wa musta'malun, tidak juga menggunakan tanah yang sudah dipakai. Wa huwa ma'ala al-udwi, yaitu yang menempel di anggota yang wajib. Misalnya ada orang tayammum, lalu kita ambil lagi dari wajahnya. Sini-sini ente, sini. Ana mau ngambil apa debu dari tanah ente. Kita ambil, lalu kita tempelkan ke kita. Itu kata beliau tidak bisa. Ya, wa huwa ma'ala udwin, yang menempel di tubuh, au mutanasirun anhu, atau yang berjatuhan dari bekas kita tayammum, misalnya di keramik, kan kalau keramik terlihat putih, berjatuhan misalnya diambil lagi, itu tidak diperbolehkan. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala mengomentari hal ini, beliau berkata, wa dzalika qiyasan 'alal ma'i musta'mal. Dalilnya adalah dikiaskan kepada air musta'mal. Kenapa dikiaskan kepada air musta'mal? Karena tanah adalah badal, pengganti dari air. Maka hukum-hukum atau kondisi yang ada pada air, ya, disamakan oleh para ulama dengan kondisi atau kondisi-kondisi yang ada pada tanah, disamakan oleh para ulama dengan kondisi-kondisi yang ada pada air. Kemudian, ini kita sudah dapat dua syarat. Syarat yang pertama adalah ayyaqa'a ba'da dukhulil waqt. Tayamum itu dilakukan ketika sudah masuk waktu. Dalam kondisi tayamum yang kita lakukan untuk sholat yang wajib atau untuk sholat sunnah yang muakkad, yang ditentukan waktunya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua tadi sudah kita bahas, ayyakuna biturabin tahirin mutlaqin lahu gubarun. Haruslah menggunakan tanah yang suci, ya, yang murni, yang mutlak, yang memiliki debu. Itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga terkait dengan tayammum, kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, adalah al-ajz an isti'malil ma, tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa itu kan banyak kondisi. Salah satunya adalah sakit misalnya. Ya, al-ajzu an isti'malil ma, lemah dari menggunakan air, dia tidak sanggup menggunakan air. Fayatayammamul ajizu an isti'malihi, maka orang-orang yang tidak bisa menggunakan air, mereka boleh tayammum. Wa yakunu anil ahdathi kulliha, dan tayammum ini bisa dilakukan disebabkan oleh berbagai macam hadas. Artinya ada tayammum dikarenakan hadas kecil, ada juga tayammum dikarenakan hadas besar. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai maksudnya adalah yakunu tayammum lil muhdith hadasan asghara kama yakunu lil junub waliman qata haydaha aw nifasuha. Maka tayammum itu boleh dilakukan bagi orang yang hadas kecil atau orang yang junub atau seorang wanita yang selesai haid dan nifasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib, akan tetapi apabila kalian sakit atau melakukan perjalanan jauh, atau kalian kembali dari tempat buang hajat, aw lamastumun nisa, atau kalian bercampur dengan istri kalian, falam tajidu ma'a, sedangkan kalian tidak mendapatkan air, apa yang harus kalian lakukan? Fatayammamu, maka tayammumlah kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara hadas kecil seperti jaa ahadun minkum minal ghaib. Itu hadas kecil. kita datang ke kamar mandi buang air kecil, buang air besar itu hadas kecil. Aulamas tumun nisa, kata Ibnu Abbas, bimakna al-jima. Atau kalian bercampur dengan istri kalian, diartikan jima oleh Ibnu Abbas. Falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, dalam kondisi-kondisi tersebut, silahkan anda tayammum so'idang tayyiba, dengan tanah yang bersih. Ya, jadi ayat ini menunjukkan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bahwasanya tayammum dilakukan karena hadas kecil ataupun dilakukan karena hadas besar. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yastabihu bihi al-junubu wal-ha'ilu ma yastabihani bil-ghusl. Dengan tayammum itu, orang yang junub dan haid diperbolehkan melakukan apa-apa yang boleh dilakukan oleh orang yang mandi. Ya, jadi dengan tayammum itu, orang yang janabah dan wanita yang haid diperbolehkan melakukan apa-apa yang diperbolehkan atas orang yang sudah mandi. Tentunya orang yang janabah, wanita yang haid, kalau dia sudah mandi, dia boleh apa misalnya? Boleh sholat, mashul mushab, wahamluhu, memegang mushab atau membawanya, atau tawaf, itu diperbolehkan. Maka apa yang diperbolehkan dikarenakan mandi, diperbolehkan juga dikarenakan apa? Tayammum. Apabila tayammum itu dilakukan oleh orang yang janabah atau orang yang haid. Walaupun nanti ada kajian ya, kajian yang sudah pernah kita bahas juga dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja', ada diskusi di kalangan para ulama terkait dengan apa namanya, apakah tayammum itu mengangkat hadas ataukah tidak. Ya, itu khilaf di kalangan para ulama. Ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i cenderung mengatakan bahwasanya tayammum itu tidak mengangkat hadas, tetapi dia listibahatis sholah, agar kita diperbolehkan untuk sholat, meminta agar diperbolehkan sholat. Tapi kalau sebagian ulama yang lain seperti Abu Hanifah kalau saya tidak salah, lalu Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwa tayammum ya badal wudu. Maka sebagaimana nanti wudu mengangkat hadas, tayammum pun sama. Ini khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Adapun argumentasi Imam Syafi'i mengatakan bahwa tayammum itu tidak mengangkat hadas karena dia sifatnya darurah. Sifatnya darurah. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa tayammum adalah alat bersuci seorang muslim kalau dia tidak mendapatkan air. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan air, maka gunakan air tersebut. Ya, nanti akan kita baca beberapa dalil yang akan disampaikan. Kemudian jadi tayammum ini dilakukan baik dikarenakan hadas kecil, dilakukan juga dikarenakan hadas besar. Dalilnya tadi surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Al-Maidah ayat yang ke-6. Begitu pun ada hadis dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, berkata, beliau bercerita, satu ketika kami bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bin nas, maka beliau pun salat bersama manusia. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin, lalu Nabi melihat ada seseorang yang mengasingkan dirinya, orang salat dia enggak ikut salat. Maka Nabi berkata, ma mana'ak an tusalli, apa yang menghalangimu untuk salat bersama kami, begitu kata Nabi. Maka laki-laki ini berkata, asabatni janabatun walama, ya Rasulullah, aku kondisinya sedang janabah tapi aku tidak mendapatkan air. Maka baginda Rasulullah berkata, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik, pakai saja tanah, tanah itu cukup untukmu, artinya bisa digunakan untuk bersuci walaupun dari hadas besar. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu dikatakan di sini diperbolehkan dikarenakan tayamum. Ya, tayamum, orang yang junub dan orang yang haid, wanita haid, dia tayamum. Dikarenakan tayamumnya tersebut, mereka diperbolehkan melakukan apa-apa yang diperbolehkan atas orang yang sudah mandi. Fa in ahdatha, kalau keduanya di sini orang junub dan wanita haid, kalau keduanya hadas lagi setelahnya, misalnya dia mohon maaf kentut atau buang air kecil setelahnya dia hadas, maka hurima alaihima, diharamkan atas keduanya, ma yuhramu bil hadatsil asghar, diharamkan atas keduanya apa-apa yang diharamkan atas orang yang hadas kecil. Ini penting ya. Jadi kalau ada orang junub, ada orang wanita haid, tidak ada air, maka mereka tayamum, mereka boleh sholat. Pertanyaannya, kalau mereka hadas lagi, hadas kecil, apakah mereka masih dianggap hadas kecil atau kembali lagi ke hadas besar? Kata beliau, dihitungnya hadas kecil. Fa in ahdatha, apabila setelah orang yang haid dan junub tayammum lalu hadas lagi dengan hadas kecil, hurima alaihima ma yuhram bil hadatsil asghar, maka diharamkan atas mereka apa-apa yang haram atas orang yang sedang hadas kecil. Itu apa namanya poinnya ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kepada kita sebab-sebab tidak mampu menggunakan air. Ada beberapa kondisi, kata beliau. Ahaduha, kondisi yang pertama adalah faqdul ma, memang airnya enggak ada. Jadi ketidakmampuan dia menggunakan air, faktornya tidak ada air. Fa in tayaqqana adamuhu, fa in tayaqqana adamahu tayammama bila talabin. Seandainya seseorang yakin bahwa air itu tidak ada, yakin bukan ragu, dia yakin. Seandainya seseorang yakin bahwa air itu tidak ada, maka dia boleh langsung tayamum tanpa harus mencari dulu. Walaupun hukum asalnya harus mencari. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalian tidak menemukan berarti harus mencari. Terus kenapa kalau yakin tidak perlu mencari? Ya tidak ada faedah mencari kalau yakin air tidak ada. Oleh karenanya beliau katakan, fa in tayaqqana, apabila seseorang yakin bahwa air benar-benar tidak ada, ya silakan dia langsung tayammum. Karena kenapa? Idza faidata fit talab. iz la faidata fi talab. Karena kalau seandainya dia tetap mencari, apa faedahnya? Sedangkan Anda sudah yakin air tidak ada. Wa in tawahham wujudahu wajaba talabuhu min rahlihi. Tetapi kalau dia menyangka, ada persangkaan bahwa air itu ada, maka dia wajib mencari air tersebut. Wajib. Kapan menjadi wajib? Ya kalau masuk waktu. Karena kan tayamum wajibnya kalau bolehnya kalau masuk waktu. Berarti kalau belum masuk waktu salat, belum wajib cari air. Kapan seseorang yang menyangka ada air diwajibkan mencari air? Ya, idza dakhala al-waqt, apabila waktunya datang. Waktunya masuk tadi jam 10, dia belum wajib cari air. Dia boleh nunggu aja, barangkali ada yang datang bawa air. Lalu kapan dia wajib mencari air? Kata para ulama, ba'da dukhul waktu shalah. Wajib atasnya mencari air. Ya, dari rumahnya cari ke tempat yang dia sangka di sana ada air. Baik, ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin display warmer AS2W Warming Showcase dari Maxindo untuk kebutuhan display produk makanan yang digunakan untuk pada usaha bakery, toko kue, restoran fast food, fried chicken, hotel, dan lain-lain. Menjaga makanan tetap hangat sehingga selalu siap disajikan kepada pembeli dalam kondisi terbaik. Dengan fitur dan keunggulan, mesin didesain secara kompak, elegan namun kokoh, bahan higienis sesuai food grade, dilengkapi dengan heater penghangat makanan yang berkualitas, juga dengan fitur thermostat pengatur suhu warmer sesuai kebutuhan, dan juga konsumsi listrik lebih hemat, membuat tampilan jadi lebih profesional. Kapasitas menampan vertikal besar, bisa digunakan untuk aneka jenis kebutuhan produk makanan, mudah ditempatkan dan juga mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Umi dan Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita baca beberapa poin dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik di bab tentang tayammum. Di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 08 12 1999 15 55, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 08 12 9345 5676. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu bagaimana keadaannya kita boleh tayammum semisal jarak airnya? Bapak Lukman di Madinah ya, Mandailing Natal. Barakallah fikum Bapak Lukman. Tentunya tayammum boleh dilakukan sebagaimana Allah katakan tadi di surat Al-Maidah ya. Wa in kuntum junuban fattahharu, kata Allah. Kalau kalian junub maka bersucilah. Tetapi apabila kalian sakit, kondisi yang pertama sakit, au ala safarin, atau kalian sedang melakukan perjalanan, atau kalian kembali dari buang hajat, atau kalian bercampur dengan istri kalian, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayammumlah kalian dengan tanah yang bersih. Jadi kondisi tidak mampu menggunakan air ini banyak. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal, kondisi fisik. Misalnya dia sedang terjangkit penyakit. Yang kalau dia menggunakan air akan semakin parah. Atau penyakitnya bertambah. Atau akan memperlambat proses penyembuhan misalnya. Ya. Ini dianggap tidak mampu menggunakan air dikarenakan sakit. Maka mereka boleh. Tadi wa in kuntum mardha, Allah katakan. Ini kondisi tidak mampu menggunakan air dikarenakan faktor internal. Dan terkadang ketidakmampuan menggunakan air ada faktor eksternal dari luar diri kita. Apa misalnya? Air itu dekat. Air itu dekat. Jaraknya hanyalah 10 meter. Tetapi ada harimau misalnya. Ada harimau yang sedang duduk di samping, apa namanya, di samping sumur tersebut. Harimau. Atau singa. Atau ada ular yang besar. Jarak kita dekat sebenarnya. Tapi ada musuh. Atau kita diintai oleh, apa namanya, kalau dalam perang itu sniper ya. Penembak jitu. Itu kondisi-kondisi. Airnya ada, tetapi hanya pas-pasan untuk minum. Kalau digunakan untuk berwudu akan kehausan, tidak ada minuman. Ini kondisi. Atau airnya jaraknya hanya 3 meter. Tapi kita na'udzubillahi min zalik ditawan di dalam sel, tidak bisa keluar. Atau airnya hanya sekian, 1 meter, 2 meter, tapi tangan kita diikat, kaki kita diikat. Ini banyak kondisi, ya. Baik kondisi yang dikarenakan faktor internal dalam diri kita, yaitu sakit, ya, yang mengakibatkan bertambahnya sakit semakin parah, atau akan memperlambat proses kesembuhan, atau dari faktor luar, faktor lingkungan di mana kita hidup, kondisi dan lain sebagainya, itu menjadikan kita boleh tayammum. Ya, Allah alam bissawab. Ya. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Batas akhir salat tahajud dan witir, apakah sebelum azan awal atau sebelum azan subuh? Sebelum azan subuh. Ya, sebelum azan subuh. Adapun azan yang pertama itu belum masuk fajar ya. Rasulullah berkata, "Inna Bilala yu'adzinu bilail, bilail. Fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibn Ummi Maktum." Bilal itu azan masih malam, azan pertama. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Allah alam bisawab. Itu masih boleh. Setelah azan pertama masih boleh sholat malam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah menjalankan puasa Daud, bolehkah kita mengerjakan puasa bulan Zulhijjah pada tanggal 1 sampai 9? Saya rasa kalau memang sudah puasa Daud, ya sudah. Itu puncak dari ritual puasa ya, puasa Daud. Tidak ada lagi di atas puasa Daud. Hanya saja ketika kita sampai di momentum tanggal 9, ya silahkan berpuasa. Karena ini keistimewaannya tidak bisa tergantikan. Diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, silakan saja. Tetapi kalau kita puasa 1 sampai 9, wallahualam bisawab, menurut saya tidak ada lagi yang lebih tinggi dari tingkatan puasa Daud. Ya, khairus siyam siyamu Daud, kata Nabi. Sebaik-baik puasa ya puasanya Nabi Daud. Wallahualam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana, Pak? Dengan Andi di Sumut. Andi di Sumut. Saya menghilangkan di Sumut. Apakah air dicampur atau disiram tanahnya di Sumut? Suara Bapak tidak terdengar jelas. Apakah air dicampur dengan tanah? Iya. Lalu putus suaranya. Lalu saya terakhir mendengar kata lalu disiram dulu. Terus disiram. Lalu baik. Baik. Allah Al-Bisab ya. Nanti akan sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya kaitan dengan masalah air, bahwa yang bercampur dengan air itu ada dua. Ada ma yumkinu as-sawnu anhu, ma la yumkin as-sawnu anhu. Yang bercampur dengan air itu ada dua. Sesuatu yang mungkin dipisahkan dari air, hukum asalnya dia dipisahkan. Dan sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dengan air. Itu dua. Apa sesuatu yang mungkin dipisahkan dengan air? Teh, tepung, kopi, sabun, minyak. Itu hukum asalnya dipisah dari air. Artinya, kalau bercampur air dengan sabun, maka kita tidak katakan itu air mutlak, tapi air sabun. Bercampur air dengan teh, air teh. Bercampur air dengan kopi, suci, suci. Tapi tidak mensucikan. Kenapa tidak mensucikan? Karena bukan lagi air mutlak. Apa itu air mutlak yang turun dari langit, muncul dari bumi? Kan begitu. Kalau sudah tercampur ya teh tidak lagi alami, tapi sudah air kopi, air teh. Suci ya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ada yang percampurannya alamiah, contohnya apa? Tanah, daun, lumut, itu alamiah. Kalau daun bercampur dengan tanah secara alamiah, dengan air enggak ada masalah. Di hutan bercampur. Tapi kalau kita yang menuangkan daun ke air tersebut, ya jadi air daun, gak bisa. Sama kayak teh, teh itu kan daun. Kita tuangkan ke air, maka jadi air teh. Begitupun tanah, kalau kita sengaja tanah ya, walaupun khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah, pernah saya baca dalam kitab Al-Majmu', khilaf di kalangan para ulama, kalau air kita sengaja masukkan tanah. Sebagian mengatakan tetap suci. Sebagian mengatakan enggak, itu sama seperti daun ya, dimasuk ke air, dimasukkan daun teh misalnya, maka dia tidak lagi disebut air yang suci, kecuali kalau tanahnya sudah turun misalnya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Ada Mahrita dari Banjarmasin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya menggunakan membaca zikir pagi dan petang, khususnya untuk zikir pagi, untuk apakah boleh membaca setelah ajian pertama, kemudian kita menunggu sama. Kalau kita misalnya ikut sholat di masjid, jadi sebentar menunggu sama untuk sholat subuh, kita baca zikir paginya apakah boleh betul-betul. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Kita harus definisikan apa itu pagi atau kapan pagi itu dimulai. Ya. Allah alam bisab, kalau sebelum fajar shadiq itu disebut malam. Itu disebut malam. Oleh karenanya Nabi berkata, Inna Bilala yu'adzinu bil-lail. Bilal itu azan ketika masih malam. Ketika masih malam. Artinya setelah azan pertama itu masih masuk definisi malam. Berdasarkan hadis Nabi yang tadi kita baca, sesungguhnya Bilal azan di malam hari. Maksudnya azan di malam hari, azan pertama salat subuh, itu Nabi mendefinisikannya malam. Ya, Nabi mendefinisikannya malam. Lalu kapan masuk waktu pagi? Wallahu alam bisawab, setelah fajar. Ya. Setelah apa? Setelah fajar ya. Atau awalun nahar, biasa disebut awalun nahar, awal waktu siang semenjak fajar, habisnya dengan ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Itu sudah malam lagi. Tenggelamnya matahari malam, karena Allah katakan fa'atimmu siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam di sini maksudnya maghrib. Jadi kalau setelah azan pertama, menurut saya Allah alam bisawab, itu belum disebut pagi, ya tidak disebut apa zikir pagi. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika mengerjakan sholat sunnah misalnya qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, isya, surah apa yang dibaca? Secara umum ya silahkan surat-surat yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah bilang bacalah apa yang mudah bagi kalian dari ayat-ayat Qur'an. Walaupun memang ada beberapa kondisi di mana Rasul membaca surat tertentu, misalnya ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Nabi itu kalau sholat qobliyah membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas, itu ketika qobliyah subuh. Ya, adapun di qobliyah-qobliyah yang lain saya tidak tahu ada dalil khusus terkait dengan hal itu. Kalau salat wajib ada ya. Salat wajib ada apa namanya? Surat-surat yang pernah kita baca juga itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari Nur di Cimahi. Kalau air PDAM yang masih bau kaporit, bahan kimia berbau, untuk membeningkan, apakah bisa dijadikan air wudu? Allah alam bisawab, bisa. Ya, bisa. Kenapa? Karena itu air yang sangat banyak. Itu air yang sangat banyak. Ya. Ya, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Apabila air sudah lebih dari dua kulah. Kalau air PDAM bukan dua kulah lagi, barangkali satu danau, kan begitu. Ya, maka tidak masalah. Kalau memang airnya banyak seperti itu, tidak masalah. Bahkan seandainya pun nauzubillah ya masuk jatuh najis, tidak masalah. Ya kalau airnya memang banyak. Ya kalau airnya banyak itu tidak masalah. Karena kata Nabi, lam yahmilil khabas. Dia tidak akan berubah menjadi najis. Ya Allah alam bisa. Pertanyaan yang keenam, kedua orang tua sudah meninggal dunia dan memiliki dua anak. Kedua orang tua sudah meninggal dunia, baik. Memiliki dua anak, perempuan, bagaimana membagi warisannya? Lalu amalan apa yang bisa membuat kita mendapatkan minuman Nabi, minuman di telaga Nabi? Kita ulang pertanyaannya. Kedua orang tua sudah meninggal, artinya ayah dan ibunya sudah tidak ada. Dan memiliki dua anak, perempuan. Dua anak perempuan itu dalam hitungan waris ya, walaupun nanti ada rubriknya di Niaga TV bisa ditanyakan lagi, tetapi yang saya tahu dia dapat 2/3. Karena anak perempuan kalau sendiri itu dapat setengah. Ya, setengah. Tapi kalau anak perempuan ahli warisnya ada 2 orang, perempuannya ada 2 orang, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian terbanyak yaitu 2/3. Ya tentunya kalau 2 orang, 2/3 dibagi 2 nantinya. Kalau 3 orang, ya 2/3 dibagi 3, dan begitu seterusnya. Ya 2/3 harta. Ya 75% hartanya untuk mereka. Lalu ada sisa untuk siapa? Sisanya mudah. Dicari nanti ke apakah masih ada kakek nenek misalnya. Ataukah ada saudara ayah? Ayah punya saudara tidak? Ya saudara laki-laki atau saudara perempuan, kalau ada saudara laki-laki sendiri maka dia jadi asobah. Kalau ada saudara perempuan dia juga jadi asobah. Hanya saja kalau ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, kaidahnya adalah laki-laki 2 kali bagian perempuan. Dan terus masih banyak nanti masih bisa kita cari. Ya Allah lebih suap. Amalan apa yang bisa membuat kita mendapatkan minuman di telaga Nabi? Komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi, ya berusaha komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi dan menjauhi perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang dibuat-buat dalam masalah ibadah. Komitmen dengan sunnah Nabi dan menghindar, menjauh dari perkara yang dibuat-buat dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Karena ada hadis ya, riwayat Imam Muslim. Ada sekelompok orang yang menjadi umat Nabi. Nabi lihat dari bekas air wudunya, dia umatku, tapi Allah melarang mereka minum dari telaga Nabi. Maka Nabi berkata, kenapa enggak boleh ya Allah? Maka Allah berfirman, engkau tidak tahu ma ahdathu wa baddalu. Kamu ya Rasulullah tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dan apa yang mereka ganti setelah kematianmu. Jadi berusaha menjauh dari hal-hal yang baru dalam agama dan komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ibu Mariana dari Sungai Pakning. Masya Allah, di mana ini Sungai Pakning? Maaf, pertanyaan tidak sesuai tema. Apa hukum membayar angsuran BPJS untuk seumur hidup? Mohon penjelasannya. Tentunya para ahli fikih muamalah kontemporer sudah menjelaskan ya, para asatiz sudah menjelaskan masalah BPJS. Secara hukum asalnya ya bagus BPJS itu sebagai bentuk ta'awun, tolong menolong dalam apa namanya, dalam kebaikan, yaitu kita mengeluarkan uang dengan niat menolong orang yang sakit, itu kan bagus. Hanya saja yang menjadi catatan ulama, begitupun MUI ya, sempat ada informasi beberapa waktu yang lalu ya, sebelum pandemi ya, itu ada pertemuan antara OJK BPJS dengan MUI membicarakan tentang permasalahan bagaimana agar BPJS ini bisa lebih syar'i. Tetapi entah terpotong oleh pandemi sehingga tidak ada lagi kita dengar kelanjutan dari kajian tersebut. Sebenarnya jadi masalah lebih kepada denda. Ada denda keterlambatan, kalau terlambat membayar sekian. Kalau ini sifatnya ta'awun, tolong menolong, hukum asalnya tidak ada denda. Kalau sifatnya tabarru, iuran sukarela, harusnya tidak ada denda. Tapi kan kita ingin memberikan efek jera agar masyarakat misalnya komitmen tolong menolong. Oh iya, bisa dengan cara yang lain. Misalnya dicabut ke apa, ke non keaktifannya. Jadi kalau tidak bayar sekian bulan tidak diaktifkan. Untuk aktivasi harus misalnya melunasi tanpa harus denda. Itu kan bisa solusi yang lain misalnya ya. Walaupun ini sesuatu yang tidak sederhana ya, butuh kajian dari apa tim yang terdiri dari orang-orang yang ahli dalam hal ini. Tapi secara umum Masya Allah sangat bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan sakit yang berat, kondisi yang tidak mudah, mereka ekonomi sulit, tetapi diberi keringanan, kemudahan dengan adanya apa BPJS tersebut. Ya, itu satu hal yang saya rasa sangat bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-8, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan kemarin tentang tayamum, apuan saya kurang memperhatikan pertanyaan saya, bagaimana kaifiah tata cara tayamum, dan apabila seorang khawatir bila mandi besar dapat memperparah penyakitnya, apa boleh tayamum? Tata cara tayamum nanti akan kita bahas ya. Secara umum ya, tayamum sederhana ya. Tayamum itu sederhana, artinya kita mengambil tanah yang bersih, kemudian kita boleh kita langsung tempelkan di wajah kita, ya. Atau kalau kita rasa terlalu tebal, boleh kita tepuk-tepuk, atau kita hilangkan sebagian. Jadi kalau wajah ya mudah, ya itu mudah. Tetapi ketika sampai di bagian tangan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i adalah sampai ke siku. Kenapa sampai ke siku? Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas argumentasi para ulama Syafi'iyah kenapa tayamum itu sampai siku. Sebagian ulama hanya telapak tangannya saja, ya. Tapi sebagian sampai siku, akan dibahas insya Allah pada waktunya nanti seperti ini, ya. Apa namanya? Cara tayamum ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i tayamum itu dipegang begini kan? Dipegang atasnya, ditarik ke bawah, lalu ke depan, ya, itu satu bagian kan. Begitu pun sama dibalik, ya, jadi bagian ini di ini, lalu bagian yang sama seperti itu, ya. Jadi itu cara tayamum apa di mazhab Imam Syafi'i, ya, walaupun itu terjadi khilaf. Lalu bagaimana seandainya seseorang luka di bagian tertentu, misalnya di bagian kaki, yang tidak mungkin terkena air sama sekali, ya, atau di bagian kepala, sama sekali tidak boleh terkena air. Apakah dia boleh mandi di bagian leher ke bawah misalnya, atau dia membasahi sedikit wajahnya agar tidak terkena bagian luka di atasnya? Kata Rasul, nanti akan kita baca hadisnya, hadisnya cukup panjang, tidak terlalu panjang sebenarnya ya, tapi akan dibaca insya Allah. Ada seorang sahabat yang kepalanya terluka, di waktu yang sama dia junub, maka dia bertanya kepada teman-temannya, kalau menurut kalian gimana nih, saya mandi atau tayamum? Oh, kamu harus mandi. Gak bisa, selama masih bisa mandi, mandi. Maka dia mandi lalu meninggal. Nabi marah, kalian berbicara tanpa ilmu. Kata Nabi, dia mandi untuk bagian yang bisa dibasuh. Berarti selain kepala, dia boleh membasuh. Dia basuh dengan air. Kepalanya gak usah dibasahin. Tapi kan dia wajib dicuci. Bagaimana cara menggantinya? Tayamum. Jadi bagian tubuh yang sehat itu dicuci, normal. Normal dicuci, bersih, diratakan air. Lalu bagian yang tidak terkena air itu bisa diganti dengan tayamum. Insya Allah kita kaji di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Pertanyaan yang ke-9, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghilangkan najis besar, apakah air dicampur tanah atau disiram air lalu digosok dengan tanah, bagaimana prakteknya? Najis besar maksudnya najis mughallazah, atau maksudnya apa ini? Kalau yang dimaksud dengan najis besar adalah najis mughallazah, ya caranya sudah diajarkan oleh Nabi. Ya idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, cucilah 7 kali. Ya, ulahunna biturab. Ya au aslahunna biturab. Yang pertama atau yang di tengah menggunakan tanah. Lalu bagaimana kalau menyentuh tangan kita jilatan anjing? Sama kata para ulama. Dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.